بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, ala wa huwa mukhtasar sirat Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada Amru Adi Ibn Hatim, kisah tentang Adi Ibn Hatim, bagaimana beliau masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimahullah: وأما عدي ابن حاتم فكان يقول فيما بلغني. Adapun Adi bin Hatim, dia berkata sebagaimana berita yang sampai kepadaku bahwa beliau adalah seorang dari kalangan Arab yang paling dahsyat permusuhannya, kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Dikatakan ma min rajulin minal Arab kana ashadda karahiyatan li Rasulillah SAW hina sami'a bihi minni. Kata Adi, enggak ada satu orang Arab pun yang lebih keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW ketika mendengarnya daripada aku. Amma ana fakuntum ra'an syarifan. Adapun aku adalah seorang yang mulia dan aku beragama Nasrani. Aku tertahan di kaumku dengan mirba'. Mirba' artinya diberikan seperempat dari penghasilan kaumnya untuk dia sebagai orang yang memimpin. Fakuntu fi nafsi alaji. Maka aku pada diriku sudah memiliki agama. Wa kuntu malikan. Dan aku adalah raja, memimpin kaumku. Bima kana yusna'u bi, dengan apa yang mereka perlakukan aku. Yang diberi mirba, diberi seperapat hasil ladang mereka, hasil ternak mereka. Falamma sami'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mendengar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kenabian, maka aku sangat bencinya. Maka aku katakan pada budakku, seorang dari kalangan Arab juga, ra'il ibil, yang mengembalakan unta-untaku. Aku katakan padanya, la ubalik, a'did li min ibili ajmalan dulula. Hitunglah, kumpulkan untukku unta-unta yang paling bagus, unta-unta yang paling nurut, yang gemuk. Fahtabisha qariban minni, kemudian tahanlah mereka, kurung di dekatku. Fa idza sami'ta bi jaisin li Muhammadin, kalau engkau dengar pasukan tentara dari Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginjak negeriku ini, beritakan padaku. Maka budakku melakukannya, mengumpulkan unta-unta yang gagah, unta-unta yang kuat, unta-unta yang nurut, untuk nanti ketika ada berita pasukan kaum muslimin sampai di negerinya. Tsumma innahu atani dzata ghadatin, maka pada satu hari atau di pagi hari datanglah budakku dan berkata, ya Adi, ma kunta sani'an idza ghasyatka khailu Muhammadin fasna'hu al'an. Ya Adi, apa yang kau ingin lakukan ketika pasukan tentara sudah meliputimu? Lakukanlah sekarang. Aku melihat bendera-bendera mereka sudah masuk ke negerimu. Fasa'altu anha, maka aku bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar tentang berita tersebut. Qalu, mereka semua menjawab, hadihi juyushu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berkata, betul, itu adalah tentaranya Rasulullah sallam. Faqultu faqarrib ilayya ajmali, maka aku katakan pada budakku, kumpulkan, bawa kemari semua unta-untaku. Maka didekatkanlah unta-unta tadi. Fahtamalat bi ahli wa waladi, maka aku tunggangkan di atas unta-unta tadi keluargaku, istriku, anak-anakku, semuanya. Tsumma qultu, kemudian aku katakan, alhaqu bi ahli dini minan nasara bisyam, aku akan berangkat bergabung bersama orang-orang saudara-saudaraku seagama, yaitu Nasrani, yang ada di Syam. Fasalatul Jushiyah, maka aku pun berangkat menaiki Gunung Jushiyah. Gunung Jushiyah disebut dengan Jabalun Nidbabab, gunung kabut, saking tingginya ada kabutnya di atasnya. Kadang-kadang dikatakan bukan Jushiyah tapi Hushiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hisham rahimahullah. Fakhalabtu bintan lihatin fil hadir, tetapi aku tinggal satu orang, satu anak perempuan dari bapakku, berarti saudaranya, di daerah yang namanya Hadir. Falamma qadimtu Syam aqamtu biha, setelah aku sampai di Syam, aku tinggal di sana, tidak mau ketemu Rasulullah SAW sama sekali, tidak mau ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa tukhalifuni khairu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka benar saja pasukan Rasulullah SAW memasuki desanya, kotanya. Fatusiba ibnata Hatim fi man asabahu, maka diantara yang tertangkap sebagai tawanan adalah saudarinya, anak bapaknya yang ditinggalkan di daerah Hadir. Faqudima biha ala Rasulillah SAW fi sabaya min taib, maka ditangkaplah wanita tadi bersama-sama dengan tawanan-tawanan suku Bani Tai. Bani Tai adalah suku yang terkenal dermawan sejak jahiliyahnya. Waqad balagha Rasulullah sallallahu harbi ila Syam. Dan Rasulullah sudah mendengar berita tentang aku lari ke Syam. Faju'ilat bint Hatim fi hadiratin bi babil masjid. Maka jadilah budak-budak tadi dikumpulkan di hadirah persis di depan pintu masjid. Salah satunya adalah wanita tadi yang saudari Hatim atau Adi bin Hatim, anak bapaknya. Karena tisabaya yuhbasna fiha. Semua tawanan-tawanan ditawan di sana. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqamat ilaihi. Tiba-tiba Rasulullah SAW ketika melewati para tawanan tersebut, bangkitlah wanita tadi. Wa kanat imra'atan jazilah. Dan dia adalah seorang wanita yang tegas, yang cerdas. Dia mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata, halakal walid, wa ghadal wasid, famnun alaiya mannallahu alaik, ya Rasulullah, telah binasa bapakku, dan telah hilang pelindungku. Berikanlah kebaikan kepadaku, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa pelindungmu? Man wafiduk? Qalat, berkata wanita tadi, Adi bin Hatim. Qala al-far minallahi wa rasulih. Oh, yang lari itu. Yang lari dari Allah dan Rasulnya. Yang melarikan diri dari Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW datang untuk mendakwahi, untuk mengajak kepada Islam, mengajak kepada Allah. Tapi dia lari, ketemu aja gak mau. Al-far minallahi wa rasulih, orang yang lari dari Allah dan Rasulnya. Maka qalat thumma madha Rasulullah sallam wa tarakani. Kata wanita tadi menceritakan, kemudian Rasulullah sallam pergi meninggalkan aku. Hatta idza kana minal ghadi. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW lewat lagi. Maka aku berkata lagi kepadanya, persis seperti kemarin. Faqultu lahu misla dhalik. Halakal walid wa ghabal wafid. Famnun alayya mannallahu alayk. Bapakku sudah binasa. Pelindungku pergi entah kemana. Berikan kebaikan kepadaku. Semoga Allah akan berikan kebaikan kepadamu. Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama. Siapa pelindungmu? Adi bin Hatim. Al-far minallahi wa rasulih. Yang lari dari Allah dan Rasulnya. Hatta idza kana ba'dal ghadi. Hingga hari berikutnya. Rasulullah SAW lewat kembali. Sedangkan wanita tadi sepertinya sudah putus asa. Tidak ngomong apapun. Fa'asyara ilayya rajulun min khalfih. Tetapi ada seseorang di belakang Rasulullah SAW yang mengisyaratkan dengan tangannya yang bermakna kumi fakallimi. Kumi, bangunlah, kallimi, ajak bicara dia. Maka aku pun bangun kembali dan berkata, ya Rasulullah, halakal walid wa ghabal wafid, famnun alayya mannallahu alayk, ya Rasulullah, telah binasa bapakku, telah hilang entah kemana pelindungku, maka berikanlah kebaikan kepadaku, niscaya Allah akan memberikan kebaikan kepadamu. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi kali ini menjawab berbeda. Qala qad fa'alt, aku sudah lakukan. Fala ta'jali bi khuruj, tapi jangan terburu-buru keluar dari negeri ini. Hatta tajidi min qaumik, hingga engkau dapati rombongan dari kaummu yang amanah, yang terpercaya, yang bisa mengantarkanmu sampai ke negerimu. Jadi jangan buru-buru. Engkau sudah aku bebaskan, tapi jangan buru-buru pergi sampai ada kaummu yang terpercaya yang akan mengantarkanmu ke sana. Kalau datang rombongan dari kaummu, beritahu aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku bertanya tentang orang yang di belakang Nabi tadi. Siapa? Orang yang mengisyaratkan kepadaku, bangun, kasih tahu dia. Dijawab, Ali ibn Abi Thalib. Itu adalah Ali ibn Abi Thalib. Wa qamtu hatta qadima rakbun min Bali au Qudha'ah. Kemudian datanglah rombongan dari suku Bali atau suku Qudha'ah, sukunya dia. Wa inama uridu an ati akhi bisyam. Kata wanita tadi, sesungguhnya aku hanya ingin untuk bertemu saudaraku di Syam. Fajitu Rasulullah sallallahu, maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu. Fakultu ya Rasulullah, qad qadima rahtun, telah datang serombongan, min qawmi, dari kaumku, fihim thiqatun wa balang, padanya ada kepercayaan, wal balang, dan bisa menyampaikan aku ke sana, bisa mengantarkan aku ke sana. Fakatani Rasulullah SAW, wahamalani, wa'atani nafakatan. Perhatikan Rasulullah SAW, melepaskan tawanan tadi dan memberikan pakaian. Kasani, dia memberikan pakaian padaku untuk menutupi tubuhku, dan diberikan kepadaku tunggangan. Kemudian diberikan nafkah, bekal, diberikan uang. Qala wa atani nafaqatan, diberikan nafkah. Fa kharajtu ma'hum hatta qadimtu Syam, maka aku pun ikut bersama mereka sampai ke Syam. Sekarang kisah Adi bin Abi Hatim atau Adi bin Hatim ketika di Syam, kedatangan saudarinya ini. Fa wallahi inni laqa'idun fi ahli, sungguh demi Allah, aku waktu itu duduk bersama keluargaku, istriku dan anak-anakku. Idza nadartum ila ba'inatin, tiba-tiba aku melihat ba'inah. Ba'inah itu seorang wanita di atas untanya, di atas sekedup. Sekedup itu seperti kemah di atas unta. Tasubu ilayya ta'ummuna, datang mendekat kepadaku, menuju kepadaku, sambil berkata, ibnata Hatim, wahai anaknya Hatim. Aku terkejut, aku melihat dia, fa'idha hiya hiya, ternyata dia itu benar-benar dia, yaitu orang yang sudah diduga, ini pasti ibnata Hatim, ini pasti wanita saudarinya yang ditinggal. Ibnata Hatim, anaknya Hatim. Falamma waqafat alayyan salahat, ketika sudah berdiri di hadapanku, mulai mengucapkan sumpah serapah kepadanya. Taqul, dia berkata, al-qafi' al-zalim ihtamalta bi ahlik wa waladik wa tarakta baqiyata walidik, sungguh engkau ini pemutus silaturahmi, engkau zalim, engkau bawa istrimu, anak-anakmu, dan engkau biarkan saudaramu sendiri, satu bapak. Auratat, ini adalah auratmu, kalau ada apa padaku, engkau yang terhina. Itu disebut aurat. Dibiarkan auratmu, ditinggalkan. Kata Adi, ay ukhayyah, wahai saudariku, lataquli illa khair, wahai saudariku, jangan berbicara kecuali kebaikan. Wallahi ma li min udhur, sungguh aku memang tidak punya udhur apapun. Laqad sanatu ma dzakar, aku sudah sebutkan apa yang aku lakukan, dan aku sudah titipkan engkau pada mereka yang ada di hadir. Tsumma nazalat fa aqamat indi, kemudian dia tinggal bersamaku beberapa hari. Wa kanat imra'atan hazimah, dan memang dia adalah wanita yang tegas, masya Allah. Maka Adi sering minta pendapat. Kali itu dia bertanya, madza tarayinna fi amri hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata wanita tadi sadarinya, ara wallahi antal haqobihi sari'an. Aku berpendapat kau datangi dia segera. Kalau dia adalah seseorang Nabi, maka kalau engkau bersegera, engkau mendapatkan fadilah. Kalau benar-benar Nabi. Kalau dia raja, engkau tidak akan terhina kalau memuliakannya. Azal yamin al-yaman wa anta wa an. Sedangkan engkau tahu sendiri siapa dirimu. Maksudnya datangi raja. Kalau dia Nabi, berarti engkau lebih dulu mendapatkan hidayah. Kalaupun dia adalah raja, maka engkau tidak akan rugi kalau memuliakan seorang raja. Qultu wallahi inna hadzal ra'i. Sungguh demi Allah, ini memang benar pendapat yang bagus. Fa kharajtu hatta aqdama 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kata Adi bin Hatim, maka aku pun keluar berangkat menuju Madinah. Fadakhaltu 'alaihi, aku temui beliau dan beliau berada di masjidnya. Fasalamtu 'alaihi, aku memberikan salam kepadanya. Faqala, beliau berkata, manir rajul, siapa ini? Qultu Adi ibn Hatim, aku katakan Adi ibn Hatim. Faqala Rasulullah SAW, fantalaqa bi ila baitihi. Faqama Rasulullah SAW, fantalaqa bi. Rasulullah SAW bangun dan kemudian membawa aku ke rumahnya. Lihat barakallahu fikum, adab-adab Rasulullah. Pertama, adab terhadap tawanan. Tawanan itu tidak dihinakan, tidak kemudian disiksa atau dilaparkan. Dan itu aturan Islam. Ada dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Asira itu tawanan. Mereka memberi makan kepada yatiman wa asira, kepada miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Bahkan dilepaskan dengan diberi pakaian, diberi kendaraan, diberi nafkah karena dia perempuan. Dan dipulangkan karena tahu ini anak pemimpin kaumnya. Setelah itu datang saudaranya Adi bin Hatim yang sudah far, yang sudah lari ke Syam, tetapi disambut dengan baik, diantar ke rumahnya. Barakallahu fiikum. Qala fa wallahi innahu la'amidun bi ilai. Benar-benar Rasulullah SAW menyambutku dan mengantarkanku ke rumahnya. Idlaqiyatuhu mra'atan da'ifah kabirah. Tiba-tiba di perjalanan hampir sampai rumahnya, ada seorang wanita tua datang menemuinya. Fastawqafathu, menghentikan perjalanannya, disetop oleh wanita tadi, kemudian berbicara. Fawqafalaha tawilan, Nabi berbicara dengan orang wanita tua tadi panjang, lama. Fakallamahu fi hajatiha, berbicara tentang hajat-hajatnya, keperluan-keperluan wanita tua tadi. Maka Adi bin Hatim berkata, qultu fi nafsi, aku katakan dalam hatiku, wallahi ma hadza bi malikin, sungguh demi Allah ini bukan perang seorang raja. Iya kan, raja enggak mungkin bisa disetop di tengah jalan. Raja tidak mungkin akan berbicara dengan rakyat jelata, wanita tua. Dalam hatiku aku berkata, ini bukan raja. Pilihannya cuma dua. Kalau bukan raja, berarti Nabi. Barakallahu fiikum. Thumma dhabi, kemudian melanjutkan membawaku ke rumahnya. Hatta idza dakhala bi baitahu, sampai di rumahnya, Rasulullah SAW mengambilkan wisadah, mengambilkan bantal dari kulit yang dibungkus dengan kain yang lembut. Faqadafaha ilayya, dilemparkan kepadaku. Ijlis ala hadza, duduklah di atas ini. Aku katakan, bal anta ijlis 'alaiha, maka engkau duduklah di bantal ini. Kata Rasulullah SAW, bal anta, bahkan engkaulah duduk di situ. Lihat ikhwan ibn na'azakullah, dihormati sebagai tamu padahal belum masuk Islam. Ini juga adab terhadap tamu, diberikan bantal yang bagus, disuruh duduk di atasnya, sedangkan Nabi duduk di bawah, tidak di bantal. Wajalla Rasulullah SAW alal ardi, sedangkan Rasulullah SAW duduk di bawah, tidak di atas bantal. Qultu fi nafsi, kata Adi bin Hatim, aku berkata dalam hatiku, wallahi ma hadha bi amri malikin, sungguh demi Allah, ini bukan keadaan seorang raja. Raja pasti duduk di singgasana, tempat yang mulia, sedangkan yang lain datang taruh di bawah. Wallahi ma hadha bi amri malikin, ini sungguh bukan keadaan seorang raja. Thumma qala ih ya Adi ibn Hatim, alam taku rukusiyan, ya ibn Hatim, bukankah engkau ini rukusiyan? Rukusi maknanya kaum yang punya agama, kaum yang beragama dengan agama Nasrani. Qultu bala, kata Adi, aku katakan dia, memang aku rukusiyan. Awalam takun tasiru fi qaumika bil milba, bukankah engkau memimpin di kaummu dengan dibayar seperempat hasil mereka? Qultu bala, iya memang demikian. Berkata lagi Nabi, fa inna dhalika lam yakun yahillu fi dinik, bukankah itu tidak halal dalam agamamu? Rasulullah SAW lebih tahu tentang agamanya daripada dianya sendiri. Bukankah yang seperti itu tidak halal dalam agamamu? Adi menjawab, ajal wallah, ajal wallah, ajal itu na'am, iya memang demikian demi Allah, sesungguhnya enggak boleh yang begitu. Wa arautu annahu nabi, mulai aku berkata dalam hatiku, aku tahu ini pasti nabi, pasti dia nabiyun mursal, ya'lam ma yujhal, dia tahu apa yang kita tidak tahu. Dia lebih tahu apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Oh, yang demikian tidak halal. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Adi, la'allaka ya Adi, innama yamna'uka min dukhulin fi hadzal din matara min hajatihim. Bisa jadi engkau wahai Adi terhalang untuk masuk Islam. Yang menghalangimu untuk masuk ke dalam agama ini adalah karena apa yang kau inginkan dan apa yang mereka inginkan, hajat-hajat tersebut. Maksudnya harta tadi. Fa wallahi la yushikanna al-mal ay yufidha fihim. Sungguh demi Allah, tidak akan lama Allah akan tuangkan harta kepada mereka, hatta la yujad man ya'khuduhu, hingga tidak ada lagi orang yang mengambilnya, semuanya sudah cukup. Wala'allaka innama yamna'uka min dukhulin fihi matara, atau bisa jadi engkau terhalang untuk masuk ke dalam agama ini, apa yang kamu lihat dari banyaknya musuh-musuh mereka, iya kan, wakilat adadihim, dan karena jumlah yang sedikit. Fa wallahi la yushikanna an tasma' bil mar'ati takhruj min al qadisiyah ala ba'iriha hatta tazura hadzal bait la takhaf syai'a. Sungguh demi Allah, sebentar lagi, tidak akan lama, seorang wanita akan berjalan di atas kendaraannya dari Qadisiyah sampai ke Baitullahil Haram, tidak takut apapun, aman. Dianggap muslimin sedikit, kecil, banyak musuhnya, bahaya. Tidak, kata Nabi, sebentar lagi akan Allah berikan keamanan hingga seorang wanita berjalan dari Yaman sampai ke Madinah. sampai ke Mekah dalam keadaan tidak takut apapun. Wala'allaka innama yamna'uka min dukhulin fi annaka tara annal malik was sultan fi ghairihim, atau engkau terhalang untuk masuk Islam karena engkau melihat raja-raja, penguasa-penguasa, sultan, mereka semua bukan muslimin, iya kan? Penguasa Romawi bukan muslim, penguasa Najasyi bukan muslim, penguasa Persia bukan muslim. Wa aimallah, sungguh demi Allah, la yushikanna an tasma' bil qusuril biyud min ardi Babil qad futihat alaihim. Sebentar lagi engkau akan dengar istana-istana putih mereka di bumi Babil akan dibuka oleh kaum muslimin, akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Tiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu ketika diajak kepada Islam. Mengapa kamu lari dari Allah dan Rasulnya? Mengapa engkau menjauh dari agama ini? Bisa jadi engkau melihat karena muslimin fuqara, miskin, gak punya apa-apa. Orang masuk Islam pasti fakir. Sebentar lagi Allah akan tuangkan harta sampai mereka tidak ada yang mau nerima, karena sudah semuanya kaya. Yang kedua, bisa jadi engkau tidak mau masuk Islam karena melihat kaum muslimin banyak musuhnya, jumlahnya juga sedikit, kesana diperangi, kesini diperangi. Ketahuilah, sebentar lagi, tidak akan lama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan pada seluruh kaum muslimin, dan seorang wanita bisa berjalan di atas untanya dari Yaman sampai ke Mekah enggak takut apapun. Yang ketiga, atau bisa jadi engkau tidak mau masuk Islam karena melihat para raja-raja, para penguasa-penguasa negara-negara adidaya semuanya bukan muslimin. Ketahuilah, sebentar lagi engkau akan mendengar istana-istana putih dan merah, istana perak dan istana emas akan dikuasai oleh kaum muslimin. Yang ada di Babilonia akan dikuasai oleh kaum muslimin. Maka Adi pun masuk Islam. Dan banyak kisah-kisah beliau barakallahu fikum. Di antaranya ketika Rasulullah SAW menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka ini kaum Nasrani menjadikan pendeta-pendetanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kata Adi, mana abuduhum, kami enggak nyembah mereka, kami enggak nyembah pendeta, kami enggak nyembah tokoh-tokoh gereja. Kata Nabi, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Iya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan? Iya. Bukankah kalian mengikuti mereka? Berarti kalian bukan mengikuti Allah, mengikuti pendetanya. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah peribadatanmu kepada mereka. Menerima apa yang dilakukan oleh mereka, tokoh-tokoh gereja tersebut, menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Wa kana Adi yaqul. Kemudian Adi bin Hatim berkata, qad madat itsnatan. Di masa itu saja, di masa Adi masih hidup, sudah terjadi yang dua, tinggal yang satu. Apa yang dua? Fa baqiyatis tsalitsah, tinggal yang ketiga. Wa wallahi la takunanna, dan demi Allah pasti yang ketiga pun pasti terjadi, pasti akan terjadi. Aku melihat yang pertama, al-qusurul bayd au bayd min ardi Babil qad futihat. Aku melihat istana putih yang ada di Babilonia sudah dikuasai muslimin. Terjadi apa yang disebutkan oleh Nabi yang pertama. Wa qad ra'aytul mar'ata takhruj min al-Qadisiyah, dan aku melihat seorang wanita berjalan dari Qadisiyah di atas untanya, tidak khawatir apapun, tidak takut apapun, sampai ke Baitillahil Haram. Yang kedua terjadi di masa Adi masih hidup. Wa aynallah latakunanna thalitha, sungguh demi Allah, pasti yang ketiga akan terjadi, yaitu dituangkannya harta hingga tidak ada lagi orang yang mau menerimanya. Itu di zaman Adi bin Abi Hatim belum terjadi, tetapi di zaman setelahnya terjadi, yaitu di zaman Umar Ibn Abdul Aziz. Sampai-sampai dia berkata kepada Awan, tentunya yang dimaksud adalah berkata pada kaum muslimin dalam khutbahnya, wahai Awan, silahkan engkau berjalan kemanapun, turunkanlah hujanmu dimanapun, barokahnya pasti akan kembali ke sini, barokahnya pasti akan kembali kemari, sebab sudah 2/3 dunia dikuasai muslimin. Maka hujan di mana saja, subur di mana saja, zakatnya sampai dan kemudian dibagikan kepada kaum muslimin secara umum. Di sini kekeringan, di sana subur. Yang kekeringan ini tetap mendapatkan hasilnya dari muslimin yang di sana, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Sampai suatu hari beliau bagikan harta, sudah tidak ada yang menerima lagi. Permusyawarah, bagaimana ini? Harta zakat melimpah, tapi gak ada yang mau nerima. Semuanya sudah cukup, kami sudah cukup, kami sudah cukup. Maka diusulkan bagi pemuda-pemuda yang belum menikah, dinikahkan gratis. Saat itu diumumkan, wahai para pemuda, siapa yang mau menikah akan dinikahkan, dirayakan dan sebagainya dengan gratis, walimanya semua dari negara. Kalau dimudahkan yang halal pernikahan, niscaya yang haram akan tertutup. Tapi sebaliknya, kalau yang halal ditutup, dipersulit, dipersusah, maka yang haram akan terbuka lebar. Ini barakallahu fikum, orang-orang yang faqih, orang-orang yang cerdas. Maka siapa yang mau menikah akan dimudahkan. Ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala qad qudum Farwah ibni Musaik al-Muradi. Yang berikutnya adalah kisah utusan dari Farwah ibni Musaik al-Muradi. Berkata Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala, wa qadima Farwah ibni Musaik al-Muradi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mufariqan limuluki kindah muba'idan lahum ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Datang seorang yang bernama Farwah ibn Musaik al-Muradi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mufariqan limuluki kindah, dengan menyelisihi raja-rajanya sendiri di kindah dan menjauh dari mereka menuju Rasulullah SAW. Waqad kana qabila al-Islam baina Murad wa Hamdan waq'atun asabat fiha Hamdan ibn Murad ma araju hatta afkhanuhum. Sebelum Islamnya mereka, antara suku Murad dan suku Hamdan pernah terjadi peperangan. Asabat fiha Hamdan min Murad, dan dimenangkan oleh suku Hamdan terhadap Murad. Maka mereka melakukan apa yang mereka inginkan terhadap Murad, Murad yang ditindas. Hatta afkhanuhum, hingga banyak terbunuh dari suku Murad. Afkhanuh maknanya aktsaru fihimul qatl, banyak terbunuh dari kalangan mereka. Wa fi yawmin kana yuqalu lahu yawm ar-rajm, dan di suatu hari yang dijuluki dengan yawm ar-rajm, fa kana alladhi qada Hamdan ila Murad al-Ajda' ibn Malik fi dhalikal yawm, hari tadi dikalahkannya Murad sehingga banyak yang terbunuh itu dijuluki dengan Yaumur Radam, hari keruntuhan. Yang memimpin dari suku Hamdan ketika menyerang Murad namanya Ajda' ibn Malik di hari tersebut. Walamma tawajjaha Farwat ibn Musaik ila Rasulullah SAW mufariqan li muluki Kindah qala, ketika Farwah mendatangi Rasulullah SAW meninggalkan penguasanya atau meninggalkan raja-rajanya dari Kindah, dia berkata, lamma ra'aitu muluka Kindah ta'rabat, ketika aku melihat raja-raja Kindah menolak, karajli khanar rajul, seperti seorang yang berkhianat pada orang lain, ilkunasa iha qarrabtu rahilati, maka aku pun mendekatkan kendaraanku. A'ummu Muhammada, dengan sengaja aku ingin menemui Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Arju fawadilahum, berharap mendapatkan fadilah, wa husna sara'iha, dan mendapatkan baiknya perbendaharaan yang ada di sana. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bidzillahi taala. Nasallu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.